Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Tadi kita baca bahwasanya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah masdaru tasyri'. Sebagaimana karrahul Quran. Dan kemudian saya ingatkan 3 poin terkait dengan masalah sunnah. Yang pertama yang diingatkan sebelum saya rahimahullahu ta'ala, bahwasanya al-mustadillu bi sunnah, yang berdalil dengan sunnah, dia butuh kepada 2 perkara. Yang pertama adalah memastikan bahwasanya sunnah atau hadis tersebut adalah hadis yang sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, setelah dia pastikan itu hadis yang sahih atau hasan, dipastikan bahwasanya wajh istidlal dengan sunnah tersebut, dengan hadis tersebut sesuai dengan pembahasan. Kemudian poin kedua yang penting juga bahwasanya sunnah adalah hujjatun binafsiha, hujjatun mustaqillah, sebagaimana nukil kemarin dari ucapan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan yang ketiga, seorang mustadil yang sedang berdalil, boleh dia berdalil ma'arada lahu min al-Quran wa sunnah, boleh dia berdalil dengan apapun yang teringat, terlintas pada dia, baik itu dari Quran ataupun dari sunnah. Dan itu disebutkan oleh Syekh Imam Rabi bin Hadi dalam Sarusul Sunnah untuk melihat. Nah, fidhatullah ta'ala. Kemudian semasa min rahimahullah ta'ala, wasunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam masdaru tasyri'in aydhan kama qara al-Qur'an qala Allah ta'ala berfirman, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Asyahid, kata Simsamin rahimahullah, adalah man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Menyebutkan bahasanya barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sulaiman rahimahullah ta'ala, ya, wa ma'lum, kata beliau, annal murada bi ta'at Rasul huna, ma'lum, yang dimaksud dengan taat Rasul dalam ayat ini adalah ma lam yarid bihi Al-Quran, ma lam yarid bihi Al-Quran. Ini syahidnya. Wa ma'lumun anal murada bi ta'ati rasul huna ma lam yarid bihi Al-Quran. Ini sisi pendalilannya. Ini maksud dengan taat kepada Rasul dalam ayat ini adalah taat dalam perkara yang tidak ada masalahnya dalam Quran, hanya dalam hadis. Ketika dia mentaatinya, maka dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Syahid, ya, yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul, jadi tidak taat kepada beliau, maka dia telah sesat dirasakan yang nyata. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita membawanya, menyampaikannya, memerintahkannya, fakhudhu, ambil oleh kalian, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang darinya maka menjauhlah kalian darinya, berhenti menjauh dari perbuatan tersebut. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, seperti kita tahu, punya satu risalah, ya, Manzilatu Sunnah fil Islam. Manzilatu Sunnah fil Islam, ya, yang intinya membantah Quraniyun, membantah ingkar sunnah, yang mencari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua poin yang saya ingat terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah, ini ayat kata Syekh Al-Albani rahimahullah yang menunjukkan kesesatan ingkar sunnah Quraniyun. Bahwa mereka yang mengaku hanya berpegang dengan Quran, bahkan dengan Quran saja mereka tidak berpegang. Kenapa kata beliau rahimahullah? Kalau mereka benar-benar konsekuen berpegang dengan Quran, seharusnya mereka mengambil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul mereka konsekuen sebagai Qurani, pengikut Quran, ya, semestinya mereka mengambil sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang Rasul datang kepada kalian maka ambillah. Wa man hakum anhu fantahu, diperintah dalam Al-Quran untuk mengambil sunnah, taat kepada Rasul. Ya, maka hakikatnya mereka la yattabi'una sunnah wala Al-Quran. Mereka ikut sunnah, tidak mengikuti sunnah, dan juga tidak mengikuti Al-Quran. Ini yang pertama. Ya, ayat ini raddun ala Quraniyin, atau yang lebih tepatnya ingkar sunnah. Nah, kalau mereka benar-benar berpegang dengan Quran, semestinya mereka mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan Allah menyatakan, "Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa man hakum anhu fantahu." Nah, yang kedua yang saya ingat juga, yang menunjukkan bahwasannya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah mustaqillah, dan barang siapa yang taat kepada Rasul, mengikuti sunnah, maka dia telah mengikuti kitabullah, telah mengikuti Al-Quran. Datang seorang kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang wanita, mempertanyakan tentang larangan mentato wanita. Ya, Nabi kita menyatakan, la'anallahu al-wasimat wal-mutawassimat wal-namisat wal-mutanamisat al-hadi. Ya, Allah melaknat wanita yang mentato dirinya atau minta ditato, yang mencukur habis bulu halisnya, atau minta dicukur habis bulu halisnya, seterusnya. Kata wanita tersebut, aku membaca kitabullah Quran, aku tidak dapat ya Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan tersebut. Maka Ibn Mas'ud menyatakan, tidakkah kamu membaca ayat ini, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata dia, nah, Allah menyatakan, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pada kalian membawanya, maka ambillah. Dan di antara yang beliau datang kepada kita adalah larangan tadi. Larangan wanita mentato atau minta ditato, mencukur habis bulu halisnya. Ya. Atau minta dicukur bulu halisnya dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ayat ini kata beliau, wa ma ta'akum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu syamilun lima atana min syari'atillah wa ma nahana anhu min syari'atillah. Ini ayat kandungan umum. Semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari syariat Allah, semua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat Allah, ya, ini masuk ke dalam ayat ini. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mencakup semua yang dibawa oleh beliau, baik perintah ataupun larangan. Qala Abdullah rahimahullahu ta'ala, ayat Allah berikutnya yang menunjukkan bahwasanya sunnah adalah masdar tasri', qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat masyhur, sering kita baca. Sebagian ulama kita menyebutkan ayat mihnah. Ayat mihnah, ayat ujian bagi mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah. Benar-benar cinta kepada Allah, bukti kecintaan adalah dengan mutaba'atul Rasul. Ya, bukti kecintaan kepada Allah dengan mutaba'atul Rasul. Ya, dengan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau rahimahullahu ta'ala, nuzulul Qur'an. Nazala al-Qur'anu awwala ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Lailatul Qadar fi Ramadhan. Turun Al-Qur'an, awal mula turunnya itu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, nazal Quran awwala ma nazara. Ini menunjukkan bahwasanya ketika itu lam yanzil kullu, tidak turun semua, tetapi bal awwalu ibtidai, bahkan awal mula turunnya, tidak turun semua, belum turun semua, tapi awal mula turunnya di Lailatul Qadar, di bulan Ramadhan. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini dalil turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Qala Ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kul amrin hakim. Ya, ini juga dalil bahwasanya Quran turun awal mulanya di malam Lailatul Qadar, malam yang mubarakah, malam yang diberkahi. Fiha yufraku kul amrin hakim, ini yang sudah sering kita bahas dalam bab Al-Ilmu bil Qadar, yang terkait dengan takdir sanawi. Ya, takdir, ada takdir am, takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi. Dan ini terkait dengan takdir sanawi. Qala Rabbul rahimahullahu taala, Allah berfirman, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Ini dalil bahwasanya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan. Ya, yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ada satu penjelasan sebelum saya minta rahimahullah taala yang saya akan bacakan. Kata beliau rahimahullah taala, فأول ما نزل في رمضان. Awal mula turun Quran di bulan Ramadan. Lakin قبل رمضان كان يأتيه الوحي على سورة الرؤيا. Lakin kata beliau, akan tetapi qabla Ramadan, sebelum Ramadan, kana ya'tihi al-wahyu, datang kepada beliau wahyu ala surat ru'yah, dalam bentuk mimpi. Lakin qabla Ramadan, kana ya'tihi al-wahyu ala surat ru'yah. فكان أول ما بدأ به أن يرى رؤية. Ini awal mula datang wahyu itu beliau melihat mimpi, bermimpi. إذا رآها في الليل جاءت مثل فلك الصبح. Ya, jika beliau melihat di waktu malam, itu datang jadi dalam mimpi seperti datang seperti falak subuh. Qala Sayyidina rahimahullahu taala, kata beliau, wabtida'u hadhihi ru'yah, wabtida'u hadhihi ru'yah, awal mula mimpi ini, min Rabi'il Awal, dari bulan Rabi'ul Awal, dari bulan Rabi'ul Awal. Sehingga kata beliau, fabaqiya sitat ashur, maka beliau menunggu tinggal selama 6 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan. Thumma nazala alaihi fi Ramadan. Baru kemudian turun. Iya. Al-Quran, berapa kali turun kepada beliau di bulan Ramadan. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa kana, kita lanjutkan ke kitab. Kita kembali ke kitab. Kata beliau rahimahullahu, kata Syaikh Utsaimin dalam kitabnya, wa kana umrun nabiy sallallahu alaihi wasallam أول ما نزل عليه 40 سنة المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس وعطاء وسعيد بن سيب وغيرهم. Kata beliau, dan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal mula turunnya Al-Qur'an itu umur beliau 40 tahun. Menurut pendapat yang masyhur dari kalangan ahlul ilmi, dan diriwayatkan pendapat seperti ini dari Ibn Abbas, dari Atha, dari Sa'id bin Musayyab, wairihim. Kata beliau, wa hadisin hiyallati yakunu fiha bulughur rusdi wa kamalul akli wa tamamul idrak. Dan memang kata beliau, hadisin, yakni usia 40 tahun itu usia yang dengannya telah sampai rusd, telah sempurna akal seseorang, telah sempurna idrak seseorang di umur 40 tahun. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya, sebagian para ulama kita menafsirkan ayat Allah dalam surat Al-Qasas. Sebagian ulama menafsirkan satu ayat dalam surat Al-Qasas di ayat ke-14. Al-Qasas ayat ke-14, walamma balagha ashuddahu wastawa. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam telah sampai ashuddahu wastawa, qalu, kata mereka, yani balagha arba'ina sana. Ketika telah sampai usia 40 tahun, balagha ashuddahu wastawa. Begini Allah Alam, Musa.